Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan membaca kitab A'lam wa Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqad Al-Firqatin Najiyah Al-Mansurah Li'syeikh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan tentang sedikit dari biografi beliau Rahimahullah Ta'ala, dan bahwasannya beliau termasuk dari ulama al-kibar meskipun beliau wafat dalam usia masih muda. Nah, kita ulangi dari muqaddimah yang beliau sampaikan setelah membawakan khutbatul hajah. Qala, kata beliau rahimahullah, amma ba'du fahadha mukhtasarun jalilun nafi'un azimul fa'idah. Ya, kata beliau, maka ini adalah suatu mukhtasar yang ringkasan, jalilun nafi'un, yang agung dan juga bermanfaat, azimul fa'idati, yang sangat besar fa'idahnya, jammul manafi', ya, sangat banyak manfaatnya. Yashtamilu ala qawaididdin, yang mencakup mukhtasar ini terhadap qaidah-qaidah dalam agama kita. Wa yatadhammanu usul at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, dan juga terkandung dalam mukhtasar ini, ringkasan ini, tentang prinsip-prinsip tauhid yang mana para rasul menyeru kepadanya. Wa unzilat bihil kutub, dan juga diturunkan dengannya Alkitab atau Al-Kutub, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Wala najata liman bighairihi yadinu, dan tidaklah ada keselamatan bagi seorang yang dengan selainnya dia beragama. Yakni dengan selain yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul, yakni tauhid. Qala wa yadullu wa yurshidu ila sulukil mahajjatil baydha wa manhajil haqqil mustabin. Dan juga mukhtasar ini akan menunjukkan, membimbing kepada jalan atau menempuh suatu jalan yang al-baydha, yang putih bersih. Ya, tidak ada sedikit pun kotoran. Qala manhajil haqqil mustabin, dan juga membimbing kepada manhaj yang hak, yang jelas. Dan ini sifat dari dinul Islam, ini agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Ya, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Menunjukkan agama ini sedikit pun tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau wafat dalam keadaan agama ini telah sempurna. Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kebaikan melainkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada kejelekan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Qala, kata beliau, syarahtu fihi umural iman wa khisalahu. Ayah, aku jelaskan, kata Syekh Hafidz rahimahullah, di dalam mukhtasar ini, dalam kitab ini, tentang perkara-perkara keimanan, tentang perangai-perangai keimanan. Wama yuzilu jami'ahu au yunafi kamalahu. Dan juga beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa menghilangkan keimanan secara keseluruhan, atau perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesempurnaan keimanan. Ini diantara kandungan dan isi kitab ini. Ya, beliau menyebutkan tentang masalah iman, ya, perangai-perangai keimanan, dan perkara-perkara yang bisa menghilangkan iman secara keseluruhan atau menghilangkan kesempurnaannya. Qala wa dzakartu, ya, bahkan beliau nanti menyebutkan masalah tauhid, ya, dengan tiga macamnya, masalah syirik dan macam-macamnya, an-nifaq dan juga macam-macamnya, ya, perkara-perkara yang kata beliau termasuk dari qawaid ad-din, ya, perkara yang inti dalam agama kita, usul ad-din. Wa dzakartu fihi kull mas'alatin mashubatin bidaliliha. Dan kata beliau, aku menyebutkan di dalam mukhtasar ini setiap masalah diiringi dengan dalilnya. Ya, ini diantara inayah beliau hafizah rahimahullah ta'ala. Ya, menyebutkan suatu permasalahan diiringi dengan dalilnya. Liyattadhiha amruha wa tatajalla haqiqatuha wa yubayyinu sabilaha. Ini semua supaya jelas, ya, supaya gamblang dan menjelaskan tentang hakikatnya. Qala waqtasartu fihi ala madhhabi ahli sunnati wal ittiba'. Dan dalam mukhtasar ini, dalam kitab ini, beliau katakan, aku hanya mencukupkan menyebutkan madhabnya ahli sunnah. Yani menyebutkan akidah ahli sunnah saja. Wa ahmaltu aqwala ahli al-ahwa'i wal ibtida'. Dan beliau tidak menyebutkan, ya, akidah-akidahnya, pendapat-pendapatnya ahlul ahwa dan ahlul ibtida', yakni ahlul bid'ah, tidak disebutkan dalam kitab ini. Jadi beliau hanya menyebutkan tentang akidah ahli sunnah saja dan keyakinan ahli sunnah saja. Qala idh hiya la tuzkaru illa liraddi 'alaiha. Kenapa tidak disebutkan aqwal ahlul ahwa wal bid'ah? Karena kata beliau, itu tidaklah disebutkan kecuali untuk dibantah. Ya, para ulama mereka menyebutkan aqwal ahlul bid'ah dalam kitab-kitab mereka, karya-karya mereka, tujuannya diantaranya dalam rangka membantahnya. Ya, seperti yang tadi kita baca, disebutkan tentang Jahmiyah, ya, Asy'ariyah, itu dalam rangka membantah mereka. Qala wa irsal sihami sunnah 'alaiha. Dan juga mengirim panah-panah sunnah kepadanya nanti untuk menghancurkannya, melenyapkannya. Iya. Ini diantara tujuan para ulama kita menyebutkan aqwal selain aqwal ahli sunnah dalam kitab mereka, dalam karya mereka, dalam akidah. Iya, menyebutkan aqwal Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya dalam rangka membantahnya. Wa qad tasadda li kashfi 'awariha al-a'immatul ajillah. Dan sungguh memang setelah na'am dilakukan, yani membantah kejelekan dan keburukan ahlul bid'ah, itu telah dilakukan oleh imam-imam yang mulia. Ini para imam, imam ahli sunnah yang terdahulu maupun yang belakangan. Wasannafu fi raddiha wa ib'adiha al-musannafat al-mustaqillah. Bahkan mereka telah membuat karya-karya, tulisan-tulisan untuk membantahnya, untuk menjauhkannya. Ini menjauhkannya dari akidah kaum muslimin. Mereka tulis karya-karya tersendiri. Ya, seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memiliki kitab namanya Rad alal Jahmiyah. Yani bantahan bagi orang-orang Jahmiyah tersendiri. Ya, isinya adalah bantahan bagi mereka. Dan juga para imam-imam yang lain. Rad ala Bishr al-Mirisi dan yang lainnya. Qala ma anna didda yu'rafu bididdih wa yakhruju bita'rifi dhabitihi wa haddih. Ini meskipun tentunya kata beliau, ini meskipun, ya, beliau tidak menyebutkan aqwal ahli bid'ah, maka tentunya itu akan diketahui dengan kita menyebutkan lawannya. Ya, ini sesuatu itu akan diketahui dengan kita menyebutkan lawannya. Ya, kita sebutkan tentang tauhid, ya, maka berarti yang didefinisikan, yang disebutkan dhabitnya, ta'rifnya, ya, dengan itu akan keluar selainnya. Ya, dengan itu akan keluar apa? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ketika kita mendefinisikan as-sunnah, hanya menyebutkan sunnah saja, berarti apa? Akan keluar darinya al-bid'ah. Dan seterusnya. Ya, sesuatu akan diketahui dengan lawannya. Suatu, ya, kebaikan akan diketahui, na'am, dengan jeleknya sesuatu. Ketika menyebutkan kebaikan-kebaikan tauhid, ya, kebaikan-kebaikan na'am, as-sunnah, akan diketahui dengannya kejelekan apa? Kesyirikan, kejelekan kebid'ahan, ila akhiri. Qala fa idza tala'ati syamsu lam yaftaqir an-naharu ila istidlal. Ya, maka apabila sudah terbit matahari, maka tidak butuh lagi, ya, untuk kita menunjukkan kepada seseorang tentang siang hari kepada bukti. Ya, karena sudah terbit matahari, sudah jelas, tidak perlu lagi dalil yang menunjukkan tentang siang hari. Qala wa idza istabana al-haqqu wattadah fama ba'dahu ila ad-dhalal. Maka apabila sudah jelas kebenaran, sudah nampak dengan terang benderang kebenaran, maka tidak ada setelahnya melainkan kesesatan. Iya, tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Sehingga ketika seorang tidak di atas kebenaran, maka sudah pasti dia di atas kebatilan. Iya, ketika seorang tidak di atas sunnah, maka sudah pasti dia di atas bid'ah. Ila akhiri. Sehingga dengan itu akan terjelas dan terbedakan orang-orang yang di atas as-sunnah dengan orang-orang di atas selain sunnah. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Warattabtuhu 'ala tariqati as-su'al liyastayqidha at-thalib wa yantabih. Dan beliau susun risalah ini, mukhtasar ini, kitab ini dengan metode tanya jawab. Iya, soal wa jawab. Tujuannya apa kata beliau? Liyastayqidha at-thalib wa yantabih. Ini supaya ya seorang penuntut ilmu benar-benar memperhatikan, ya, benar-benar perhatian terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Tsumma urdifuhu bil jawab alladhi yattadihu al-amru bihi wa la yashtabih. Ini setelah disampaikan dengan bentuk pertanyaan, yakni menyampaikan ilmu dengan cara ini tentunya termasuk dari thariqah an-nabawiyah. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara cara beliau menyampaikan ilmu dengan ini, as-su'al wal jawab. Dan ini pun dicontohkan oleh para ulama kita, ya, selain Syekh Hafidz rahimahullah taala, ya, kitab yang ditulis dengan metode tanya jawab, menjelaskan ilmu dengan bertanya kemudian diiringi dengan jawaban. Qala wa sammaytuhu a'lam as-sunnatil mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyah al-mansurah. Ini yang beliau sebutkan, aku namakan kitab ini dan ringkasan ini dengan A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Ini bendera-bendera sunnah yang dikibarkan. Li'tiqadi ta'ifatin najiyah al-mansurah. Ya, tentang akidah ta'ifah an-najiyah. Ini kelompok yang selamat, yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mansurah. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Ya, akan ada senantiasa dari umat ini kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah golongan yang selamat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-iftiraq. Ya, hadis tentang perpecahan umat ini. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Qala wallaha as'al an yaj'alahu ibtigha'a wajhihi al-a'la. Dan kepada Allah lah aku meminta, kata beliau, supaya menjadikan amalan ini hanya mengharapkan wajahnya yang maha tinggi. Wa an yanfa'ana bima 'allamana. Dan kita meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Qala wa yu'allimana ma yanfa'una. ni'matan minhu wa fadla. Dan kita meminta kepada Allah untuk mengajarkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat bagi kita di dunia kita dan juga di akhirat kita. Ni'matan minhu wa fadla, sebagai suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu anugerah. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bi'ibadihi latifun khabir wa ilaihil marji' wal masir wa huwa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini mukaddimah yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Kita baca pada malam hari ini satu pertanyaan yang beliau sebutkan. Qala hafiz rahimahullah taala Syekh Hafiz, kata beliau, soal ma awwalu ma yajibu 'alal 'ibad. Ya, pertanyaan yang pertama yang beliau sebutkan adalah apa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang hamba, atau kewajiban apa yang pertama kali atas seorang hamba. Qala, maka beliau menjawab, kata beliau, al-jawab awwalu ma yajibu 'alal 'ibad ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Kewajiban pertama atas seorang hamba adalah mengetahui perkara yang Allah ciptakan mereka untuknya. Ini kewajiban pertama atas setiap hamba. Ini mengetahui perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuknya. Ini untuk apa Allah ciptakan kita? Nanti beliau akan sebutkan dalam pertanyaan yang setelahnya. Qala wa akhadha 'alaihim al-mitsaq bihi, dan juga perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengambil atas mereka janji. Yani Allah mengambil atas setiap hambanya janji, yang ini disebutkan dalam firman-Nya yang di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah mengambil na'am pada sulbi Adam anak keturunannya, dan Allah mempersaksikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Ini janji yang Allah ambil pada setiap kita, dan tentunya kata para ulama kita semua tidak ada yang ingat dengan waktu ini. Namun ini kabar yang Allah beritakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji atas kita. Yani untuk kita semua meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita dan sesembahan kita. Qala wa arsala bihi rusulahu ilaihim, dan perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada hamba-hambanya. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, dan juga perkara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya kepada mereka para hamba. Qala wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan nar, dan untuknya, yakni karenanya, karena perkara tersebutlah yang wajib untuk kita ketahui, Allah ciptakan dunia dan juga akhirat. Wal jannatu wan nar, demikian pula Allah ciptakan surga dan neraka untuk perkara tersebut. Wa bihi haqqatil haqah wa waqa'atil waqi'ah, dan dengannya lah nanti terjadi hari kiamat, al-haqah dan juga al-waqi'ah. Ini salah satu dari nama-nama hari kiamat, al-haqah, al-waqi'ah. Sehingga ini menunjukkan perkara yang wajib pertama kali diketahui seorang hamba, menunjukkan perkara yang sangat besar, yang sangat agung. Sehingga di sini beliau katakan wa fi sya'nihi tunsabul mawazin, dan juga padanya lah nanti akan ditegakkan timbangan-timbangan. Ya, timbangan-timbangan yang akan menimbang para hamba beserta amalannya. Wa tatayar as-suhuf, dan juga akan dibagikan lembaran-lembaran amalan seorang hamba dan setiap hamba. Wa fihi takunu syaqawatu was-sa'adah, dan pada perkara tersebutlah terjadinya kesengsaraan dan kebahagiaan. Dengan perkara yang na'am untuknya mereka diciptakan, terjadinya ya kesengsaraan atas hamba dan juga kebahagiaan. Qala wa ala hasabihi tuqassamul anwar, Dan dengan sesuai itulah, ini sesuai dengan perkara itulah nanti akan dibagikan cahaya-cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan baginya cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Ya, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang tidak Allah berikan kepadanya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pada pertanyaan yang pertama ini beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya kewajiban yang pertama atas seorang hamba adalah mengetahui perkara yang dengannya dia diciptakan dan untuknya dia diciptakan. Bahkan untuk perkara tersebutlah ya diciptakannya dunia dan juga akhirat, surga dan neraka. Dan bahkan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara tersebut. Sehingga dalam pertanyaan yang berikutnya beliau menyebutkan tentang perkara tersebut, sehingga kita katakan, kata beliau, ma huwa dzalikal amru allazi khalaqa Allah taala al khalqa li ajli. Yani apa perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk untuknya. Ini untuk perkara tersebut. Beliau membawakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan kita baca yang terakhirnya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita ulangi dari ayat yang pertama, namun untuk kita menyambungkan antara pertanyaan yang pertama dan yang setelahnya, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang wajib dan bahkan kewajiban pertama atas seorang hamba mengetahui perkara yang dia diciptakan untuknya. Iya, diciptakannya langit dan bumi dan juga ditegakkannya nanti timbangan-timbangan di hari kiamat, diberikannya ya lembaran-lembaran amalan dan juga dibagikannya cahaya-cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nanti lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.